وعلى آله وأصحابه ولهم أرواح. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال رحمه الله لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه setelah Allah memaparkan tentang keadaan anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya, akan mendoakan kebaikan kepada dirinya untuk dirinya dan kedua orang tuanya, juga mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Allah menyebutkan pula tentang keadaan dzakara halal aq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa annaha syarrul halat, dan itu adalah keadaan yang paling buruk, yang paling jelek. Faqala, kata Allah, walladhi qala liwalidayh, dan yang berkata kepada kedua orang tuanya, idh da'awahu, ketika kedua orang tua tersebut, ayah dan ibunya mengajaknya, mendakwahinya, ilal Islam, ilal iman, kepada keimanan billahi, agar dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, wa khawwafahul jaza, dan menakut-nakuti dia, memperingatkan dia agar takut, membuat dia takut kepada balasan yang nanti akan Allah berikan kalau dia ingkar. Wa hadza a'zamu ihsanin yasduru minal walidain liwaladihima, ini adalah salah satu di antara kebaikan-kebaikan yang terbesar yang muncul, yang datang dari kedua orang tua untuk anak-anak mereka. Ini yang paling utama untuk ditanamkan, diberikan kepada seorang anak. Hadiah dan pemberian yang paling berharga, yang akan yang menjadi bekal untuk dia seumur hidupnya. Bahkan warisan-warisan yang paling utama, yang paling berharga yang ditinggalkan seorang tua kepada anaknya adalah warisan-warisan ataupun wasiat-wasiat berupa ketakwaan. Dan ini sudah ditunjukkan oleh bukan hanya para oleh orang-orang para pendahulu kita, bahkan dari kalangan sahabat ataupun juga setelah mereka, juga para anbiya, mereka mengingatkan untuk anak tersebut bertakwa kepada Allah, senantiasa berpegang dengan agama Allah. Kalau kita lihat kejadian ini pada para orang-orang saleh, salafun saleh, orang-orang dari kalangan salaf, mereka bahkan menyisakan untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, betul-betul takwaan yang tinggi, yang betul-betul tertanam di dalam hati anak-anak mereka. Nah, ini yang perlu mungkin senantiasa kita ingat, pemberian dan kebaikan yang paling berharga, yang paling besar, paling utama dari kedua orang tua untuk anak-anak mereka adalah wasiat dan perintah untuk dia beriman kepada Allah, untuk senantiasa tertanam dalam hatinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dan selalu dia yakin, percaya penuh siqah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu mudah untuk hal-hal yang lainnya. Nah, menjalankan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, itu akan menjadi mudah ketika dia ditanamkan kepada dirinya tentang beriman kepada Allah, beriman kepada wujud Allah, bahwa Allah itu ada, yang mengatur hidupnya, yang memberi rezeki kepada dia, memberi rezeki kepada kedua orang tuanya, memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, menciptakan dia, memelihara dia, mengatur dia. Nah, ini yang perlu kita senantiasa ingatkan kepada anak-anak dan keturunan kita. Nah, qala an yad'uahu ila ma fihi sa'adatuhu labadiyah, yaitu dia mengamani keduanya, ini orang tua itu mengajak anaknya, mendakwahi anaknya, membimbing anaknya kepada apa-apa yang di dalamnya terdapat kebahagiaan untuk anaknya yang abadi. Bukan hanya terbatas dia senang hidupnya di dalam dunia ini, terpenuhi makan minumnya, kebutuhannya, rumahnya ini, sandang pangannya dan papannya. Bukan hanya sekedar untuk itu yang dipikirkan oleh kedua orang tua. Nah, itu yang paling yang penting untuk mereka yang dipikirkan, yang paling penting untuk mereka usahakan nama adalah kebahagiaan anak-anaknya yang hakiki, yang abadi. Bagaimana ini, selamatkah anaknya? Akankah dia ini bersama mereka? Nah, kalau Allah menjanjikan misalnya dengan ini dia husnuzan kepada Allah, dia ini berusaha untuk bertakwa kepada Allah, akankah dia akan berkumpul dengan anaknya di akhirat dalam di dalam surganya Allah? Itu yang dipikirkan oleh kedua orang tua, bukan mereka ini memikirkan hanya kepentingan anaknya untuk dia bisa belajar. Nah, yani berduduk harta duduk bersama para ulama, tapi bagaimana anak tersebut mengamalkan ilmunya, ya, bertakwa kepada Allah, ini bermanfaat bagi umat. Nah, dan ini betul-betul menjadi orang-orang yang memperjuangkan beramal berakhir mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka pelajari. Karena jadi kata para ulama juga, thalabul ilmi adalah dunia, bagian dari dunia. Akhiratnya adalah amal. Akhiratnya adalah amal. Sehingga kita berharap anak-anak itu memang belajar menuntut ilmu-ilmu syar'i, bukan sebatas itu yang kita pikirkan, tapi bagaimana mereka dengan ilmu yang walaupun mungkin mereka tidak bisa kita sekolahkan, kita kirimkan belajar kepada para ulama, duduk di majelis-majelis ulama, tapi mereka mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di tempat di hadapan guru-guru mereka. Qala wa an yad'uhu ila ma fihi sa'adatuhul abadiyah wa falahuhul sarmadi, dan keberuntungannya yang kekal. Faqabilhuma, nah, faqabalahuma, tapi anak tersebut menyimbangi, membalas kedua orang tuanya biaqbahi muqabalati, dengan seburuk-buruk pembalasan, seburuk-buruk jawaban, seburuk-buruk tanggapan. Faqala uffillakuma, ini masih diterangkan disebutkan oleh Allah dengan sesuatu yang paling rendah sekalipun. Sikap seperti ini, ucapan yang seperti ini sudah menunjukkan kedurhakaan, sudah menunjukkan penentangan, sudah menunjukkan kejelekan. Padahal Allah dalam ayat yang lain menyatakan wala taqul lahumu uff, wala taqul lahumu uff. Nah, jangan mengatakan kepada keduanya uff. Nah, ini dalam ketika orang tua menasihati, orang tua mengajak, orang tua membimbing mereka untuk yakni kebahagiaannya yang abadi, bukan sekedar dia nyanyi mungkin jadi orang yang pintar, jadi orang yang berilmu, tapi sebenarnya betul-betul mereka mengharapkan anak itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, jadi beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan punya takut kepada Allah, tawakal yang besar kepada Allah, tapi dijawab oleh anak tersebut uffil lakuma. Nah, ai tabban lakuma walima, celaka kamu berdua dan apa yang kamu bawa. Kalimat-kalimat yang walaupun ini ya apa namanya bentuknya ini sesuatu yang kalimat yang paling rendah sekalipun, ini tetap dilarang, apalagi dalam kondisi kedua orang tuanya mengajak. Nah, ini digambarkan oleh karena Allah oleh Allah seperti itu, dan mungkin apa menyanyi bisa juga menyebutkan untuk menunjukkan bahwa kepada yang lebih jelek lagi, yang lebih kasar lagi tentu tidak boleh. Tsumma dzakara, ini sudah menunjukkan artinya celaan, ya, ini sudah menunjukkan celaan ketika enam orang tua bersikap berlemah lembut kepada anaknya, menyelamatkan dia untuk bagian yang abadi, dibalas dengan walaupun dengan yang seminimal ini, yang seminimal ini. Qala tsumma dzakara wajha istibadihi wa inkarihi lidzalik, kemudian Allah terangkan apa alasan anak tersebut menganggap jauh, mengingkari seruan dan ajakan orang tuanya. Faqala, kata Allah, menyebutkan tentang ucapan anak tersebut, ata'idanini an ukhraj, apa kamu menjanjikan, apa kamu menyiapkan, mengancam saya akan dikeluarkan min qabri, dari kubur, ila yaumil qiyamah, hari kiamat nanti, kepada hari kiamat nanti, wa qad khalatil qurun min qabli, padahal telah berlalu generasi-generasi sebelumku, berabad-abad sudah lewat, tidak ada orang yang hidup kembali, kenapa kamu berdua mengingatkan, menjanjikan, bahwa ngancam bahwa saya akan dihidupkan kembali? Alat takdir, dalam bentuk yang mendustakan. Lihat orang-orang dahulu kan juga sudah mati, berabad-abad, bertahunnya, jutaan ribuan tahun, sekarang tidak ada yang dibangkitkan. Wasalaf wasanam, wasalafu Baik, wasallahu ala kufri. Wahum, nah, wahumul a'immatul muqtada bihim likulli kufur, likulli kafur, wajahul, wasnam, wa mu'anid. Yani mereka yang diserahkan diserahkan oleh beliau ini waqad khalatil qurun min qabli qurun salafu ala al-kufr. Salafu ala al-kufr, yang mereka itu telah melam, yani telah berlalu, telah mendahului di atas kafiran. Wahumul a'immatul muqtada bihim likulli kafur. Nah, yani waktu ini mereka adalah imam-imam yang qurun min qabli, itu orang imam-imam yang merupakan imam yang ditiru, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka yang diteladani, yang diikuti dalam bagi setiap orang, orang yang kafir, orang yang jahil, dan orang-orang yang jahil serta mu'alim. Artinya sudah banyak, kalaupun ada orang-orang kafir itu sudah dahulu, kenapa mereka tidak dikembalikan? Nah, kenapa mereka tidak dihidupkan kembali? Nah, seakan-akan dia menantang kedua orang tuanya dan merendahkan apa, menisahkan apa yang diucapkan, disampaikan oleh kedua orang tuanya. Wahuma, ternyata walidah, kedua orang tua tersebut, yastaghitsanillaha, nah, sambil mengucapkan wailak amin, yastaghitsanillah alaihi wa yaqulani lahu, keduanya meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi anaknya. Nah, minta bantuan kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya, menghindarkan jadi gemarnya anaknya dari petaka dan kejelekan. Wa yaqulani lahu, dan keduanya tetap mengatakan kepada anak tersebut wailak amin, jagalah kamu, berimanlah kepada Allah. Ain yabdulani ghayatan juhdihima, betul-betul mereka mencurahkan segenap kesungguhan mereka, upaya mereka untuk betul-betul menyelamatkan anaknya, untuk betul-betul menyelamatkan anaknya dan membawa anaknya kepada kebahagiaan yang abadi untuk kepentingan anak tersebut. Wa yas'ayani fi hidayatihi ashaddasan, dan betul-betul keduanya berusaha untuk agar anaknya mendapatkan hidayah dengan ashaddasan, dengan usaha yang maksimal, betul-betul mereka curahkan seluruhnya, kemampuan mereka, daya mereka, bahkan dengan apalagi disebutkan di sini hatta innahuma, sampai-sampai keduanya min syirsihima alaihi, begitu antusiasnya, begitu semangatnya mereka menginginkan anak mereka dapatkan hadiah, na'am ayy annahuma yastaghitsanillahi lahu, mereka meminta pertolongan kepada Allah, mereka meminta bantuan kepada Allah agar anaknya ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Istighatsatul ghariq, betul-betul seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Wa yas'alanihi su'al syarik, meminta kepada Allah dengan permintaan yang betul-betul memelas, mendesak. Mereka betul-betul sangat berharap Allah memberi petunjuk pada anak, kepada anak-anak tersebut. Nah, wa ya'dalani la waladuna, wa ya'dalani waladahuma, bahkan mereka mencela, menegur kedua ini anak-anak mereka. Wa yatawajja'ani lahu, dan merasa sakit, ya, mengeluhkan kedua anak-anaknya. Wa yaghni wa yubayyinani lahu al-haq, bahkan mereka berdua juga menerangkan kepada anak itu kebenaran yang sesungguhnya. Fa yaqulani, mereka berdua berkata sebagaimana firman Allah, inna wa'dallahi haq, sungguh janji Allah itu pasti, janji Allah itu benar. Tsumma yuqimani alaihi min aladillati ma amkanahuma, kemudian keduanya menerangkan dalil-dalil yang semampu mereka untuk menunjukkan, membuktikan bahwa al-haq itu benar. Ini tidak disebutkan ini, mungkin yang ini sudah dimaklumi. Ini orang tua ketika mungkin mengajak anaknya, siapapun yang mengajak anaknya atau mengajak orang lain untuk kembali yang dia beriman kepada Allah, bahwa nanti dia akan dihidupkan kembali, diberi balasan oleh Allah, apakah itu surga ataupun neraka, itu dan tentu tidak akan sekedar omong kosong. Mereka menyebutkan bukti-bukti, dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, atau juga, bahkan juga dari logika, akal, ini secara nalar menunjukkan bukti-bukti bagaimana yakni bahwa akhir hidup ini bukan hanya kehidupan ini bukan hanya kematian batas, nanti berhenti sampai di situ. Ada di balik kematian itu hal-hal lain, yang perkara-perkara lain di mana manusia nanti akan mendapatkan balasan dari perbuatan-perbuatan dia, yakni terhadap dia antara dia dan Allah ataupun juga antara dia dan sesamanya. Nah, dan ini mengingatkan kita semua untuk betul-betul yakni berupaya betul-betul agar anak itu mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang diridhoi oleh Allah. Nah, dan ini tentu menuntut kita lebih dahulu orang tuanya untuk memperbaiki diri. Itu yang akan memperbaiki anak. Itu yang memperbaiki anak. Seperti yang disebutkan di dalam awal ayat tersebut. Waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Taubat dia lebih dahulu kepada Allah. Nah, bertobat dia kepada Allah, memperbaiki dirinya, ya, memperbaiki hubungannya antara dia dan Allah. Nah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah semaksimal dia. Nah, dalam artian ini perintah-perintah Allah itu dia kerjakan semampu dia, sepengetahuan dia. Nah, tidaknya dan semua larangan Allah itu dia jauhi, walaupun itu dia apa namanya, dia tidak, yakni tidak apa namanya, tidak suka untuk meninggalkan itu. Nah, walaupun seleranya, nafsunya masih mendorong dia, maka orang tua yang ingin anaknya baik, orang tua yang ingin anaknya kembali kepada Al-Haq, orang tua yang ingin anaknya mendapatkan hidayah, antusias, semangat pula kepada ilmu, haris untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal sunnah, untuk mempelajari agama Allah, dia dituntut lebih dahulu untuk menjalankannya. Nah, dia dituntut lebih dahulu memperbaiki dirinya. Kalau tidak, nah, baik, sangat jauh kalau untuk dia ingin menginginkan anaknya untuk memperbaiki dia, anaknya kembali mendapatkan hidayah, anaknya untuk mereka haris semangat kepada ilmu, sementara dianya tidak. Nah, sementara dianya tidak. Walaupun enggak bisa kita jadikan alasan, ya. Nah, begitu bagaimana dengan Nabi Nuh? Nah, memang Nabi Nuh rupanya. Nah, dan anaknya memang jadikan jadi tampil bagi orang-orang yang mereka punya apa namanya, sudah apa namanya, anaknya durhaka kepada Allah dan kepada orang tuanya. Tidak disalahkan Nabi Nuh, tapi setelah beliau berusaha dan memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin juga karena hal-hal yang lain yang Allah ketahui daripada diri anak itu. Nah, kita berusaha. Nah, walaupun kita bukan apa namanya, yakni kita bisa beralasan dengan Nabi Nuh seperti itu. Nah, tapi kita dituntut juga untuk berjuang, dan Nabi Nuh juga tidak tinggal diam. Nah, bahkan beliau di saat-saat yang genting seperti itu pun mendoakan kebaikan untuk anaknya. Apalagi kita yang anak itu apa namanya, kita bukan nabi, kita bukan seorang apa namanya, belum mendapatkan jaminan dari Allah. Nah, tentu lebih keras dan lebih sungguh-sungguh untuk kita memperbaiki diri lebih dahulu, kemudian kita berusaha untuk tetap berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk diri kita dan mendoakan kebaikan untuk keluarga dan anak-anak kita. Nah, dan di antara mungkin yang paling sering yang kita jangan lupa dengan apa namanya, doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma atina fid dunya hasanah. Nah, itu meliputi semuanya. Kita mendapatkan kebaikan untuk diri kita, dibimbing oleh Allah kepada hal yang diridhai oleh Allah, juga Allah berikan kebaikan untuk kita dengan melihat anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang haris kepada ilmu dan amal. Nah, qala rahimahullah, wa waladuhuma la yazdad illa utuwan. Tapi anak keduanya itu tidak bertambah apapun pada dirinya kecuali semakin mengingkari, semakin membangkang, wanufuran, semakin lari, semakin jauh, wastikbaran anil haq, bahkan semakin sombong dari ini terhadap kebenaran, terhadap al-haq, waqadhan fihi, bahkan mencela dan mengejek kebenaran tersebut. Qala fayaqul ma hadza illa asatirul awwalin. Ini yang kamu sampaikan berdua tidak lain adalah dongeng orang-orang terdahulu. Ai illa manqulun min kutubil mutaqaddimin. Apa yang kamu baca, apa yang kamu terangkan itu tidak dinukil dari kitab-kitab orang yang terdahulu. Laisa min indillah, bukan dari sisi Allah. Wala awhahu Allahu ila rasulih, bukan pula ini diwahyukan oleh Allah kepada rasulnya. Ini sudah sangat sangat parah. Dan kita bersyukur anak-anak kita masih tunduk, masih ingat kepada Allah, masih bisa berkomunikasi dengan kita, mendengar omongan orang tuanya. Kita bersyukur, ini kita manfaatkan, ya, sambil minta pertolongan kepada Allah. Dan ketika mungkin mereka tergelincir, betul-betul berdoa kepada Allah, kita seperti disebutkan oleh beliau di sini, istighatsatul gharik. Nah, minta bantuan kepada Allah dengan seperti orang tenggelam, orang yang sedang tenggelam itu bagaimana dia meminta pertolongan kepada Allah? Yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan perkataan seorang yakni ulama, yakni membayangkan apa namanya, bayang keadaan, ya, Allah itu mengabulkan doa seorang itu tidak hanya dari lafaz yang dia baca dengan adab yang lain, tapi keadaan orang tersebut, bagaimana keadaan orang tersebut ketika berdoa. Nah, dalam keadaan dia asal-asalan, ataukah dia dalam keadaan sungguh-sungguh, atau dalam keadaan betul-betul dia ibtihalnya luar biasa kepada Allah, seperti orang yang dalam keadaan dia terapung-apung di atas batang kayu di tengah lautan sendirian. Nah, apa yang dia inginkan? Keselamatan. Walaupun sangat-sangat mustahil, tapi dia betul-betul sungguh-sungguh minta kepada Allah. Nah, untuk diselamatkan. Seperti itu hendaknya seorang yang berdoa untuk kebaikan dirinya, apalagi untuk kebaikan anak-anaknya. Betul-betul dia curahkan, betul-betul dia minta kepada Allah kebaikan buat dirinya, keluarganya, dan juga untuk anaknya. Agar dia minta kepada Allah agar diberi berkah, artinya semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, doa witir yang sering kita baca mungkin ya. Nah, walaupun tidak boleh terlalu sering atau matian setiap saat. Nah, tapi penggalan-penggalan dalam doa itu boleh kita baca dalam sujud. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berilah berkah, kebaikan. Ini yang penting ini untuk kita minta kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Anak, istri, keluarga, ya, menjadi kemampuan, kesehatan, waktu, itu semua pemberian Allah. Kita minta kebaikannya. Sehingga apa? Walaupun mungkin yang kita peroleh, waktu yang kita seakan-akan menjadi yang 24 jam ini terasa bermanfaat, ya, terasa sangat bermanfaat. Nah, terisi dengan hal-hal yang menjadi ketaatan yang diridhai oleh Allah, walaupun itu sedikit. Mungkin dalam pandangan kita, dalam pandangan orang lain, sangat ringan. Tapi ketika itu diberkahi oleh Allah, itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Ini yang kita perlukan. Nah, yang dikatakan ini, sehingga mengupayakan untuk kita itu istighasah kepada Allah dengan istighasah al-gharib. Nah, walaupun dia masih saat ini masih bisa kita bentuk, masih bisa kita inginkan seperti apa. Usia-usia mereka, usia-usia yang sangat bermanfaat. Nah, qala rahimallahu wa kullu ahadin ya'lam. Siapapun tahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ummiyyun. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi yang tidak tahu baca dan tulis, tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya. La yaktub wa la yaqra. Tidak membaca, tidak pula tidak menulis, tidak pula membaca. Wa la ta'allama min ahad. Tidak pula beliau itu belajar dari siapapun. Nah, jadi kecuali dari Allah yang mengajarinya. Nah, begitu pula dibimbing dengan tuntunan Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa min ayna yata'allamu? Lantas dari mana beliau mengetahui perkara-perkara yang dahulu? Wa anna lil khalqi an yatu bimitsli hadzal Qur'an. Dan bagaimana mungkin apa daya makhluk untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, walaupun 10 ayat, walaupun 1 surat. Nah, walaupun ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun satu sama lain mereka saling membantu, walaupun satu sama lain mereka saling menolong, saling mendukung, saling menyiapkan bahan, tidak akan mungkin ada yang mampu untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Sehebat apapun, sefasih apapun Al-Qur'an yang turun ke tengah orang-orang yang fasih di zaman itu, mereka pun tidak mampu untuk mendatangkan satu kalimat. Nah, seperti diceritakan dari ketika Amr bin Al-As radhiyallahu an belum masuk Islam, masih musyrik, bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah menyebutkan beberapa bait syair yang dia gubah. Nah, langsung dinyatakan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu an yang ketika itu masih musyrik, asyhadu annaka kadzib. Annaka kadzib. Saya tahu, saya bersaksi kamu itu pendusta. Kamu berdusta. Tidak mampu mereka, walaupun mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Nah, Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Qala rahimallah qauluhu ulaika alladziina bihadhihi al-dhamimah. Nah, mereka itu yaitu orang-orang yang dengan keadaan tercela seperti ini. Haqqa 'alaihimul qaul. Pantas berlaku untuk mereka perkataan ketetapan Allah. Haqqa 'alaihim kalimatul 'adzab. Pantas bagi mereka untuk mendapatkan ketetapan adab. Fi jumlatin umamin. Fi jumlati umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Jadi dalam kelompok, dalam golongan umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Alal kufri wa takdib. Yang kufur dan mendustakan. Fasayadu kuluha ulai fi umarihim. Mereka akan masuk juga dalam yani kubangan mereka, dalam lingkup, dalam kelompok mereka. Wasaya ghariquna fi tayarihim, dan mereka pasti akan tenggelam di dalam gelombang yang menimpa mereka mengenai orang-orang dahulu itu juga. Qala innahum kanu khasirin, bahwa karena mereka orang-orang yang merugi, dan sungguhnya mereka itu orang-orang yang merugi. Wal khusran, dan namanya khusran itu adalah fawatu ra'si malil insan. Dia dinamakan merugi dan adalah orang-orang yang kehilangan modal pokok, modal utama. Nah, seorang yang kehilangan habis modal utamanya itu yang merugi. Wa idza faqada ra'su malihi, kalau misalnya dia kehilangan ataupun dia bangkrut ataupun dia habis modal utamanya, fal arba min babi aula wa ahra, kalau modalnya saja dia sudah habis, apalagi untungnya. Nah, hasil yang dia apa namanya, usaha dia tidak akan mungkin, karena untuk modal mungkin bila tidak cukup, apalagi itu dia mengambil keuntungan. Fahum qad fatahumul iman. Nah, orang-orang yang seperti itu yang dikatakan merugi itu dari kalangan umat-umat terdahulu telah hilang iman dari mereka. Walam yasulu ala syai'in minan na'im, tidak pula mereka memperoleh sedikit pun dari kenikmatan. Wala salimu min adzabil jahim, bahkan tidak selamat dari azab neraka jahim. Qala qauluhu wa likullin min ahli khairi wa ahli syarr darajatun mimma amila. Masing-masing kelompok, mereka yang baik dan mereka yang jelek itu mempunyai apa derajat karena apa yang mereka lakukan, mereka amalkan. Kullun ala hasabi martabatihi fil minal khair wasyarr. Masing-masing mempunyai tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan kebaikan dan kejelekan yang mereka lakukan. Wa manaziluhum fid daril akhirah ala qadri amali. Dan kedudukan mereka di akhirat, tempat-tempat mereka di akhirat, rumah-rumah mereka di akhirat itu sesuai dengan kadar amalan mereka. Kadar amalan mereka. Nah, yang paling diperhitungkan sekali adalah amalan-amalan qalbiyah. Ini yang harus kita, itu yang mungkin membuat naik derajat seseorang. Kalau dia punya kejujuran, punya akhlak yang baik, dan ya berkatnya keikhlasan yang tinggi, amalan yang ringan yang dia lakukan terhadap sesamanya itu bernilai di sisi Allah. Apalagi yang amalan-amalan yang berat, yang tinggi, yang sifatnya sulit. Nah, ketika didorong oleh keikhlasan kepada Allah, maka itu betul membawa dia derajat yang lebih tinggi. Qala wa li hadza qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa li wafiyahum a'malahum wa hum fiha wa hum la yuzlamun. Allah sempurnakan amalan-amalan mereka dan mereka tidak dizalimi. Baik itu yang orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang kafirnya, orang-orang yang jeleknya, disempurnakan balasan mereka. Dan mereka tidak dizalimi, dibalasi sesuai dengan kejahatan mereka, diberi pahala mereka, dilipat gandakan pahala mereka sebagai bentuk syukur Allah atas ketaatan mereka, balasan dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikurangi kebaikan tersebut, sebagaimana orang-orang yang zalim tidak ditambahi kezaliman dan kejahatan mereka. Bi an la yazada fi sayyiatihim, di mana tidak ditambah kejelekan-kejelekan mereka, wala yunqas min hasanatihim, tidak pula dikurangi kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita bersungguh-sungguh pada Allah, turut bertaubat memperbaiki diri kita lebih dahulu. Ketika kita memang betul-betul menginginkan keluarga kita menjadi keluarga orang-orang yang juga taat kepada Allah. Ibda' binafsik. Ibda' binafsik, dahulukan dirimu. Memberikan taufik untuk ini kepada apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alim. Subhanakallah.